بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا بعد. قال الشارح حفظه الله هو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. قال حذيفة berkata Hudzaifah, beliau kembali melanjutkan penjelasan atau syarah dari hadis Hudzaifah. Berkata Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, madza af'alu?" Jika mereka kaum muslimin tidak memiliki jamaah, tidak pula imam, pemimpin, penguasa yang mengatur urusan mereka, "Madza af'alu?" Apa yang aku lakukan? Hudzaifah meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta makhraj, jalan keluar, jika tidak didapati jamaah dan imam. Ila aina alja'u, aina anhabu, kemana aku berlindung? Ila aina anhabu, kemana aku pergi? Ini pertanyaannya. Nabi SAW menjawab, qala fa'tazil tilka al-firaka, fa'tazil tilka al-firaka kullaha. Tinggalkanlah kelompok-kelompok itu seluruhnya. Nah, Nabi SAW memerintahkan, dan ini sekaligus bimbingan kepada Hudzaifah jika mendapati dengan demikian, yaitu untuk melakukan uzlah, meninggalkan seluruh kelompok-kelompok sesat, semuanya tanpa terkecuali, yang menyelisihi al-haq, menyelisihi al-kitab wa sunnah. Makna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, qala syekh, la tadkhulu ma'a hadhihi al-firaq, jangan engkau masuk bersama kelompok-kelompok ini. Jangan masuk di dalamnya. Jangan bergabung bersama mereka. Wa ma'a hadhihi al-jama'ati ad-dallati. Jangan bergabung bersama al-jama'at, kelompok-kelompok yang sesat ini. Larangan dari Nabi SAW untuk bergabung, musyarakah, wa ta'awun bersama mereka, al-jama'at ad-dallah, kelompok-kelompok sesat. La tankhadi'u biha. Naam, la tankhadi' biha, jangan engkau tertipu dengannya. Jangan tertipu dengan slogan-slogan mereka. Ya. Jamaat-jamaat yang ada, kelompok-kelompok yang ada, semuanya memiliki slogan, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Mari kita kembali kepada As-Sunnah. Ini slogan mereka. Jangan tertipu. Lihat hakikatnya. Jangan tertipu dengan penamaan-penamaan mereka. Al-asma la tughayyirul haqa'iq. Jangan sampai kalian tertipu. Ya, tidak memperhatikan hakikat dari jamaah-jamaah itu, hanya memperhatikan namanya atau slogannya. Jangan sampai. Jangan tertipu. Ibqi wahdaka. Hendaknya engkau tetap sendiri. Jika demikian keadaannya, tidak ada lagi jamaah, ya, as-sunnah wal jamaah di atas al-haq. Wa tamassak bi kitabi rabbika wa sunnati nabiyyik. Dan hendaknya engkau tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kitab rabbik, kitab Rabbmu yaitu Al-Qur'an, wa sunnati nabiyyik, dan sunnah nabimu, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ala fahmi salafi al-ummah. Walau annaka wahdaka, walaupun engkau bersendirian, hanya sendiri saja, tidak ada yang bersama kamu menjalankan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang disebut dengan zamanul ghurbah, zaman waktu di mana, ya, dirasakan al-ghurbah, keasingan. Walaupun engkau sendiri, amalkan Al-Quran dan Sunnah, amalkan isinya. Naam, i'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Walau an ta'uddu ala asli syajaratin. Walaupun kata Nabi alaihissalatu wassalam, engkau harus ya menggigit akar pohon. Naam. Artinya walaupun engkau harus berdiam sendiri ya, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, engkau sendirian, hatta yudrikaka al-mautu, sampai ajal menjemputmu, sampai kematian mendatangimu. Nah, hendaknya istiqamah di atas tamassuk fil kitab wa sunnah. Dan tentu keadaan yang demikian merupakan keadaan yang sulit. Iya. Kita cenderung mudah dan ringan melakukan amalan saleh jika banyak orang yang melakukannya. Sahih? Betul tidak? Betul. Nah, ketaatan itu akan terasa ringan jika banyak yang melakukannya. Ada orang-orang di sekitar kita yang kita lihat melakukannya. Ringan berasa. Dan akan sulit jika sedikit orang yang mengamalkannya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa ajruki ala qadri nasbik. Pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan, kesulitan yang engkau lakukan ketika mengamalkan sebuah amalan, sebuah ketaatan. Ketika seseorang merasa sulit dan berat termasuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah karena keterasingan yang dia rasakan, bayangkan dalam satu kampung, dalam satu negeri, hanya dia sendiri yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu rasa sulit, rasa berat akan dia rasakan, dan itu semakin memperbesar pahalanya. Naam. Lain halnya dengan ketaatan yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, ringan. Tentu pahalanya lebih ringan pula dibanding dari keadaan yang pertama, yang mengamalkannya secara sendirian. Qala hafizahullah al-hasilu, kesimpulannya, anna hadha, bahwasanya ini, fihi padanya, at-tahziru, ada tahzir, peringatan, min ittiba'il firaqid dhalatil munharifah, peringatan dari mengikuti kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, dari al-haq, dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dari pemahaman salafu hadhil ummah. Peringatan supaya tidak mengikuti mereka. Qala fa in wajadta jama'atan lil muslimina wa imaman lahum, jika engkau mendapati jamaah, kelompok ya, jamaah kaum muslimin, dan juga imaman lahum, penguasa bagi mereka, fakun ma'ahu, hendaknya engkau bersama mereka. Tidak boleh memisahkan diri dari jamaah. Nah, tidak boleh memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dalam artian tidak boleh khuruj, keluar dari ketaatan. Tidak boleh memecah persatuan. Naam. Ya. Karena ada ancamannya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, mata mitatan jahiliyah. Jika demikian keadaannya, masih ada jamaah kaum muslimin, kemudian dia memisahkan diri darinya, memberontak, maka ketika dia meninggal di atas manhaj itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia meninggal seperti matinya orang jahiliyah. Yakni fihi madza khoslah min khisalil jahiliyah, bukan berarti dia kafir, tapi padanya ada salah satu di antara sifat-sifat jahiliyah. Di antara sifat-sifat jahiliyah, mereka tidak berjamaah. Mereka itu berpecah belah. Tidak ada persatuan di antara mereka. Oleh karena itu Islam datang dengan membawa ajaran al-ijtima, bersatu di atas agama Allah Azza wa Jal. Karena ajaran jahiliyah sebelum Islam datang, mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, yang berlaku adalah barakallahu fikum, hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, tidak ada ketaatan. Tidak ada komando. Mereka tidak mau dikomando oleh satu komando, oleh satu imam. Nah, maka jika demikian keadaannya, dia mati mata mitatan jahiliyah karena padanya ada salah satu di antara sifat-sifat jahiliyah. Fakum ma'ahu, wajib kita bersama jamaah kaum muslimin, tidak boleh memisahkan diri. Ya, keluar darinya. Fa illam tajid, jika engkau tidak mendapati, fa'alaika, maka wajib atasmu. Anta tazila, meninggalkan hadihil firqa kullaha, meninggalkan kelompok-kelompok ini seluruhnya. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakara, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dari apa yang beliau sebutkan, annaha takunu fitnatan umya, akan terjadi fitnah yang gelap gulita. Naam. Syadidatan wal iyad billah muzlimah. Ya. Fitnah yang sangat gelap. Kita berlindung kepada Allah darinya. Naam. Orang tidak bisa melihat. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Naam. Seperti sebuah keadaan di mana kita berada di sebuah kegelapan, mati lampu. Kita tidak bisa membedakan fulan dengan Allah. Iya. Bisa antum membedakan? Ini Muhammad, ini Ali. Kalau gelap, enggak bisa. Demikian pula ketika fitnah ini, ya, yang disifati oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan fitnatun umya, kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang munkar. Ya, mana yang ma'ruf. Nah, nas'allahu salamu al-afiyah. Wa du'atun ala abwaab jahannam. Diperparah fitnah tersebut. Ya. Begitu dahsyatnya fitnah tersebut ditambah dengan doa ala abwaab jahannam. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Nah, menyeru kepada kesesatan. Iya. Sudah kita terangkan makna ini. Jadi mereka zahirnya menyeru kepada al-haq. Akan tetapi apa? Hakikatnya menyeru kepada kesesatan. Nah. Kenapa? Karena di zaman tersebut asyubuhat, kerancuan, wasyahawat, ya, tersebar dengan begitu dahsyatnya, begitu cepat penyebaran syubhat, syahwat itu. Di zaman dulu syubhat itu tidak terlalu cepat penyebarannya, tidak terlalu luas penyebarannya seperti zaman kita. Karena di zaman dulu belum ada yang namanya sosmed, ya, sosial media atau medsos. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sosmed, ya, sosial media, media sosial. Nah, ya, orang yang di Sulawesi tidak bisa kena syubhat dari Jawa zaman dulu, kecuali jika orang yang dari Jawa datang ke Sulawesi. Sekarang, ya, orangnya tinggal di Jawa, kita bisa kena syubhatnya. Nah, orangnya tinggal di, misalkan di mamlakah, ya, pengikutnya Muhammad bin Hadi misalkan. Ya. Mereka tidak ke sini. Muhammad bin Hadinya tidak ke sini, tapi subhanallah, syubhat sampai ke Indonesia. Padahal jaraknya beribu-ribu kilo. Beribu-ribu kilometer. Bagaimana tidak dahsyat? Bagaimana ya? Kita tidak berada dalam sebuah kegelapan. Tidak bisa membedakan al-haq dan al-batin. Nah, cepatnya, luasnya penyebaran syubhat itu karena medianya yang ada. Baik. Nah, man ata'ahum qadhafuhu fiha, barang siapa yang mentaati mereka para doa tersebut, maka doa itu akan melemparkan mereka, orang yang mentaatinya, ke dalam fiha bermirha, kembali kepada jahannam. Ya. Nah, akan dimasukkan ke dalam jahannam. Masyaallah salamul afiyah. Ya. Jadi jahannam itu lafadznya mudzakkar, akan tetapi dia apa? Muannats, ma'nawi. Makanya fiha bukan fihi. Tapi apa? Fiha. La yaquluna lahum, dhamir yaquluna ayat kembali kepada doa. Para duat itu tidak mengatakan kepada mereka ta'alau ila jahannam, tidak. Nah, mari kita masuk ke dalam neraka jahannam, tidak. Ya. Ketika kita mendengar Nabi mengatakan du'atun ala abwaab jahannam, para dai yang mengajak menyeru kepada neraka jahannam, bukan berarti mereka mengatakan ayo kita masuk ke dalam neraka jahannam, tidak. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, ya, mereka tidak mengatakan mari masuk ke dalam jahannam, mari masuk ke dalam neraka. Yaquluna, mereka mengatakan ta'alu ilal jannah wa ilal khair, mari kita masuk ke dalam jannah, mari kita melakukan kebaikan. Nah, artinya syubhat-syubhat mereka, kejelekan-kejelekan mereka dibungkus dengan ajakan-ajakan kepada kebaikan. Talbis bainal haqqi wal batil. Nah, karena kalau kejelekan yang diserukan, ya tentu tidak ada seorang pun yang akan menerima ajakan itu. Nah, mereka mengatakan nahnu mujahidun, kami adalah para mujahid. Ya, Syekh di sini mengisyaratkan kepada kelompok-kelompok jihad, ya, dalam tanda petik, ya, jihad tanda petik, jihad yang bukan syar'i. Semisal Al-Qaeda, ya, Al-Qaeda, kemudian Daesh, ya, ISIS, nah, itu yang sifatnya internasional. Kalau sifatnya nasional, ya, antum harus tahu juga, di antaranya jemaah Ansarut Tauhid, ya, siapa pemimpinnya? Abu Bakar Bashir, yang beberapa waktu lalu sempat diberitakan mau dibebaskan. Alhamdulillah enggak jadi. Nah, bayangkan kalau dia bebas. Namanya teroris, apalagi dia ada dengkotnya, ya. Nah, ada juga, tapi dia menurut ke jenderal polisi, ya, Pak Tito, kelompok Abu Bakar Bashir ini akhir-akhir zaman ini dia tidak pasif. Nah, dia tidak terlalu aktif. Makanya kelompok mereka agak menurun penangkapan kelompok mereka. Yang naik di zaman-zaman terakhir ini jamaah Ansarud Daulah. Nah, jamaah Ansarud Daulah kiblatnya ke ISIS. Ya, pecahan atau cabang dari ISIS yang ada di Syam. Nah, yang diketuai oleh Aman Abdurrahman yang sudah difonis mati. Baik, mereka mengatakan nahnu mujahidun. Ya, kami ini berjihad. Nah, tidak mengatakan mari kita masuk ke dalam jahannam, tidak. Tidak mengajak manusia kepada neraka. Terus apa yang diajak? Mereka mengajak kepada apa? Kalau kamu nanti bom bunuh diri, ya, kamu nanti jadi pengantin. Ya, calon pengantin. Ya, bidadari yang antum akan dapat. Jadi istilah mereka calon pengantin, ya. Calon bom bunuh diri, calon pengantin. Nah, apalagi sebab, ya. Sebab dijanjikan pengantin, nanti calonnya bidadari. Gimana gak tergiur? Ya kan? Kemudian diselipkanlah ayat hadis. Nah, sudah. Ya. Terbawa syubhatnya. Nauzubillah, nahnu nad'u ila Allah. Mereka mengatakan kami mengajak kepada Allah, lakin lahum fil waqi' du'atun ila jahannam. Akan tetapi hakikatnya, ya, waqi'nya, hakikatnya mereka mengajak kepada jahannam. Man ata'ahum qadhafuhu fiha, barang siapa yang mentaati mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Saya biar dapat ya. Masih tersisa beberapa penjelasan, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Masih hadis Hudzaifah. Faddalu barakallahu.